Pendengar setia, di pertengahan tahun 2000, Karisma Cahaya Muda dengan bangga menyajikan sebuah pagelaran drama tarling yang berjudul Anak Yang Malang. Anak Yang Malang, sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah tingkat 2 Kabupaten Indramayu yang kami angkat dalam sebuah paket eksklusif drama Tarling. Kisah ini menceritakan tentang dilema di suatu daerah yang kami rangkum dengan tuntunan dan patwa kehidupan. Perpaduan karakter, watak, akhlak, sikap, dan tingkah laku yang sangat kontras dengan tradisi daerah setempat. Anak Yang Malang, sebuah hasil karya, cipta, sutradara, dan skenario dari Ibu Hajah Dariah dengan para pelaku Ibu Hajah Dariah, Jun Juniah, Yunita, Agustin, Iin Komalasari, dan bintang cilik Yani Subahar. Dengan juru sekar Toyib Suwaryo, Asep Supandi, tak ketinggalan para pelaku kocak Mang Klawer, Loyo Saputra, Wagobet Murdaya, dan tak asing lagi Mang Oglet. Satu asa dari kami, semoga para pendengar terhibur dan dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Hal yang baik dapat dijadikan suri tauladan, serta hal yang kurang baik dapat dirubah dan diperbaiki. Atas segala perhatian, kritik, dan sarannya, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, dari sentral yang berkarisma Cahaya Muda, seluruh kru mengucapkan selamat mendengarkan. Tangisi bayi, tangisi oh, masih suci. Terima kasih. sing aku priben si aku bocah nangis ngelak-ngelak diumbar ben ku kurung beli si kupingnya si aku lagi sakit bocahku mang sakit iya iya bakal sakit aja diumbar diobati tadi gawanin bapak dukun ah bocah iya mang hari wong tuku obatku mang kudu karo duit ora mang ay kudu karo duit sepesariin ora de duit mang lalalalala ada laki mirane Toyib Suwaryo ne mende eh? Kang Toyib langka mang langka ngge langka mende Kang Toyib ku mang jarang balik mang pisan kala balik Kang Toyib hanya salin klambi terus mangkat maning mang anak kira semono sakit ku iya mang orang yang maning anakku orang mang hari kudu ngomong mama cerita kali kocak malatan jagat sambatin awal sasi hari kudu ngomong mama ini buri menekku blolining darat blolining banyu mang maksud depriben blolining darat blolining banyu ya ning laki ora diema ning mertua dimusuhi bae diusiri bae mang iin pengen balik ning jati barangku mang kuatir mimi daria ning kanak ora bisa nrima mang ya ya ya ya iin go nok oli-oli wong orang gugune wong tua kayang konon siraku ya mak-mak siraku malak serakah hurufek urup aduh iin ada kudu ngomong manok mangoglek pengen ngomong sing ben murak ning siraku nok sira urip manusa sing langkah terima kasih siraku nok manusa serakah bakal siraku kurang sepira waktu semana sira rumah tangga kalau Asep Supandi bocah Cipunegara ah diistimewa kena dibahagia kena dasar siraku ampun aduh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ampun iin siraku nok ya ampe kelalen segala galane siraya kelaleni wong tua kelaleni anak sampai langsung jeruk pegatan laki nila singaran Asep Supandi iin getun singa getun tungit jua singa langka pada ni bayang naning siranok ya untung-untungannya Asep Supandi wonge sabar setitik-titik pengalaman bocah pendidikan lamun ya kayak modele mangoglek rumah tangga lagi enak-enakin direbut adegan wah kayak-kayak us manjing penjara gua pemain kasar mau gulek menok untung Asep Supandi bayang nang sira Asep Supandi sakene mendi frustasi gara-gara sira embu mendi parane mendi kloyonge sampai sekian laka kabar beritane Asep Supandi gara-gara sira sing kurang ajar wong wadon langat terima kasih siraku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ampun ucang ku anak kira kayang konon gila-gila temennya nak iin nun mang mama ngatakan sira nak sira diumbangi dimusuhi baning mertua nira diusiri baik ada klaver anak kene beli klaver ya anak mang anak sepi ben mang klaver ku mang arin dalang iin disewa tining mimi juni aku mang di dalang aku matane pun delongo bae mang terus cangare abang banyu matane ku brebes mili mang Dadi bakas Ira dumbangi diusir konon ning mertuan Ira, lawere mana? Iya, Mang. Matane melolong. Iya. Penyumatan yang limbang-limbang. Iya. Sangare abang. Iya, Mang. Toli mangkat. Mangkat, Mang. Tandane apa iku? Ya tentune melas ndelok nasib iin, Mang. Melas. Siram orang arti kunung raine kelawer. Bakak kelawer kuno beli melas bisa yang nung siraku. Sangare abang Banyumatan limbang-limbang di dumelas. Tandane supaya ngendok kuno. Yeh, bocah. Ampun temen dipikir-pikir. Iya, singaran kelawerku ya. Manusia silaka keketek kek kelawerku. No, air kudu ngomong kelawer sira mangoglek pada bisa siowong melarat bantaten. Kona hak sing dia perasaan kasih kelawer keluar kelawer dah. Aduh, la ilah ilah ampun. Mang, apa? Wis. Was-was apa sira nek? Bawa tanah mang kelawere. Ya batur ku nok kelawerku. Batur setia. Are kudu ngomong mah. Sakin langka batur setia tiang maning. Tugel bolet. Wis. Gila botak gejo gak apa sih? Aduh, mama. Wah. Bus mengkel sandal sundul krambal kerumbul. Wah, apa sih? Wis. Was-was was-was was-was was-was. Bocah edan bakal kelawerku. Bocah geblang bakal kelawerku. Loh, sayang-sayang. Duh, nafsu langkan yang kene kelawer. Ya ampun, temen. Ya. Apa sih gerak-gerik kita kukar? Apa? Salah apa kita negara sirak, Gak? Lah, kelawer teka-teka gemuyuh, sirak, Gak? Gemuyuh apa, Neng? Kegila-gila temen, kita mesti lagi awak lagi belenak terus diumbangin di tukang waru. Teka-teka diumbangin sirak, Gak? Betul apa? Kita kiklan. Kok, bangku sasaran kita. Utang ning warung tendokan ning kita. Deh, aduh. Ampun, mulane ganang. Ora gablek duit ku aja wani utang. Merlek utang ning warung nyatet maning. Nyeh, bocah. Tumbang ning warung ning ono ning dapo, malah ditangku ge. Oh, utang ning dapo. Kita gak berung, Gak. Kita paham, Gak. Paham apa sih, Nek? Ya iin diumbangi, iin diusir. Lakinya ora emang. Tapi kita mingkene arep ngomong apa, Gak? Kita kan bujang. Arep berbuat apa? Gila-gila tempat silaku, Gak, ya. Aduh, iya Ardi pingin-pingin maya. Wong nafsu ku ya kendung temen guru ku ya kita. Tungtungan ngumbangi batur kita tiya. Ya maaf ya Weria. Ari wong paro karo batur mah kudu saling ngampura, saling memaafna ya Weria. Kita urip orang bok orang papa urip sembatang rokokku salah beli jar kita gak urip sembatang karang gak kita tidak wes wer beli perlu ngenes beli perlu nangis kita bi pengen ngerokna nangis sesira sakien cang kita mongkon sira aduh kita ki mongkon temen ya wedel ki ya bulatan atau iban kak apa bulatan atau iban. Oh iya. Ya. Ah, siraku ya ampun ya langkah pikirannya pisannya. Glek. Duduk mong kita kiglek. Dikongkon golati Mas Toyib. Tapi buru dewek kan. Ari Mas Toyib pirang-pirang batu reglek. Arep ngendi golatan ane glek. Loh, pirang-pirang batu re. Siraweru batu re Toyib tentu nek. Ya beru, ilok-ilok ke dolan ning pondok, ning bapak kaji wangit. Toli dolan maning, ning trisi, ning mama kaji bulus. Toli ning kana ning parean, ning kang nanot. Prabakesa ning ang nayana bapak sersan nana pirang-pirang orang dan bature kugla. Oh, sakin pada karone sira nodok nadalan kuno wer ya. Wis weru kabeh ya ning pasersan nana weru ya. Iya. Oh. Ning mama kaje bulus ning krising pasar tentune ya. Iya lo kemono. Ning kang nano Prabakesa. Klawer, klawer. Ning bos tadi ni loke kumrono ning kene ki ning lo sarang ni loke kuglep. Iya. Takon anak ning kang nano Prabakesa ya tekan ana mono. Tole ning mamae parid ya. Iya. Ning bisi ya. Langsung silakan usul benae. Bro. Ya ning benduk ning Pak Sersan Nana ya. Bro. Sisan baru jali oleh-oleh kon sirane ya. Bulan ke mana sampai ketemu? Ah, beli keberatan. Wongku ongkos sesigit orang wong gulati wong untuk wongku ongkos orang gulat ongkos? Iya cekikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik 500 kamu sirah. Orang mana mana kita ke? 1500. Iya, bulak balik kuno. Ah, aja dintok nak. Kalau mengkainan berarti ya. Titip sebenarnya kita orang tega nih nok iin glep. Kita pesenin sirah. Pesen apa? Lamun nok iin diumbangin ibu Juni A. Tulung glep rewangana ya glep. Aja khawatir ber. Pokoknya kita ningkene nonggo nih setakan sirah. Bulan tanah ya. Iin. Nun ma. Mama memang kat nok. Hati-hati ya mang ya. Ya mama bisa benar orang tega di sini tinggal aku di sini nok. Nok nangis baik mang. Masya Allah belum kita memang kat ya glad. Iya. Lelah lampun ada dipikir-pikir ya. Gila-gila temen urip. Aduh, Pak Uskato ning mata ora tegel. Layu sore ati padang isu. Iin, nun mang. Mang klawer sakin wis mangkat di kongkon mangoglek ya nok ya. Lagi ngulati lagi nira toyib suwaryo. Moga-moga ketemu ya nok ya. Iya mang. Nah sakian mamang takon ning sira. Sira sajrone umakin ku nok pada sengit kabeh tentune ning sira. Langka sing eman ning sira laki ora eman mertua wadon ngusiri baik masih ana sing eman beli nok. Hah? Masih ana anu nisi mang. Siapa? Mertua lanang. Mama Gobet Murdaya mang. Oh mertua lanang. Iya mang. Gobet Murdaya. Iya mang. Eman sih dah konon. Eman karo kula kumang. Tandane eman priben. Mama Gobet kumang. Sewaktu-waktu lok ngupai duit ning Iin mang. Sewaktu-waktu lok ngupai duit. Iya mang. Eman ku sewaktu-waktu. Hah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak. Ari wong eman ku masa sewaktu-waktu gobet dunia aku nok rumah tangga puluhan tahun anaknya mungsi ji ya laki nira ku sing emannya sewaya wayak ku si bocah dan toyib ku aduh lelah lo saki nembeke dua putu dunia ni pirang-pirang jari kan jari wong nembeke dua putu ku emannya sayangnya ketumplak blak hari ku wajah sewaktu-waktu jeleng balik bebeli mertua nira gobet ku nyeh eman apa kune nyeh ngomong apa siraku ya mang durung balik soten mungkin mama Gobet durung oli duit mang lo bakal beli duit dibalik konon iya lalalalalala mang hari kudu weru mama hari mama Gobet balik entas usaha orang gawa duitku mang kakangmu mah diumbangin tok bersih disewoti ya. Mangan ora dipai klambi dibuangi terus turune kokoning jabak mang oh konon ya gumentes rasane nyati Jaya mertua lanang Ira sing aran Gober kayang konon ya. Dumbangin ning rabi dume ora oleh duit meneng bae konon. Iya, Mang. Turune koning latar bagian bae konon. Iya, Mang. Dadi pai mangan, pakaiane dibuangi. Iya. Terus aku Mang dikongkon mangkat maning mama Gope deku Mang. Tuli nurut. Ya nurut mama emang kah. Oh, nok salah wong lanang lebak pun kono. Aduh, salah gedean iku Gobet kono. Salah gedean priben sih. Iya, bakal ngerasa dadi wong lanang kudu duwe rasa tanggung jawab dheweke kan kepala rumah tangga. Sing ngatur sajrone omah ki ku Gobet mertua Nira. Ariku je wong lanang je kayang konon. La ilaha illallah ampun Gobet, Gobet. Dipikir-pikir mertua Nira Gobet wis lak keketek kena. Wis lak pikire. Laka polone, gede kena weteng bes gak buntulan tut kah? Masya Allah, Gobet, Gobet, gila gila. Kumis setanggul, laka arti ini kumis apa itu? Angkonon ku, nyeh, nyak. Gila modar sekarang Gobet ku ya. Aduh, la ilah lo, gila gila Gobet. Mang, apa? Mis. Waswis apa sih? Ah. Kau kata nama mami. Ariana pak. Galak mama Gobet. Sisang kokon mene Gobet dek. Mama wanita. Serok aja maning Gobet si Jino. Wolung puluh sana Gobet kafe. Aduh mang bahaya omongan konon tuh. Alah tanggung gaya eh. Bahaya bahaya bahaya apa sih ya. Manusia edan bawa Gobet tuh. Manusia soak bawa Gobet tuh. Bung lanang cekalaning rapi. Korban perasaan nok mamang pada belanang yang kudu ngomong. Waduh, wong lanang diece diinjek-injek wong wadur harga diri wong lanang nok. Abdi dalang endi? Ngatip di sirah oh. Nih. Lu gelem disambut gue deh, selek wer modar sisan Gobet. La ilaha illallah ampun minak gila temennya. Eh, wis wis. Kok ati ke rumah sakit. Sakit-sakit apa bae. Ganteng temennya deh, aduh wa Gobet deh, sendi siwak nengke ketek kaya wa, iya wa Gobet saya menes saya kasep saya ganteng wa deh, iya ya wa deh wa Gobet, bisa jangan lemah nggak lekus lah, ganteng siwak yakin wa, ganteng ganteng apa nih? Itu sih semono kasep yakin wa yakin. Glek. Oh Glek. Enun wa. Ucak rada mrene nang. Nyong kene begawa ah. Rada mrene. Ayo duh kudu parparkan bae kaya karo temenan mah. Sira ki sengit bae tani kita ku. Iya. Mangku sengit iya aja. Ya bocah kamu izin. Usolnya kurang dina sengit ning kita, Glek. Oli limang dina kii. Mang. Ya. Sing bener sing ngomongnya sih, Mang. Ya ambu cangkeme. Oh, bobo bedet nakoni bae. Tadi sira tu lawas ya, Glek ya. Lawas wae. Wah, wah, mang oglek sih. Duh, gila-gila temen cangkem ya. Salah batem sira aku kem ya. Sira tu sengaja ta? Sengaja, wah. Ya. Siapa menang banok mulai dari mayat cangkem itu ikut segini ya. Rada edan ini si Rati ya? Ibe. Koblek, koblek. Ya, Glek. Sengit apa sih ning kita? Hah? mengkeli apa nih kita? Lantarannya apa karo kita? Eh. Kok dingin gawat tuh ya. Ah, sampean mau nyewot apa sih wa? Demene rabi nih rata kita nek. Ngebut demene nih rata. Utang tak beli bayar. Hah? Kok gawat didosok kuno sampean mah. Ya gak ah. Kok dingin gawat. Kok nyewot ku wa mit apa sampean nyewot ku wa. Nyeh, kin mau saja sewot-sewotan maning wa. Kulap takon ning sampean. Katon beli ku sapa ku. Nggih. Oh, si ngeman bocah ku sapa ku. Iin kau ngeles hari? Apa nih sampean? Mantu kita? Mantu? Ya. Si ngeman? Ya anaknya. Putunya siapa? Brutunya kita. Lah. Ay brutu. Brutu. Si ngeman kapel bawa. Putunya kita. Putu? Ya. Koko bed. Kula ngotot-ngotot mengkengen kodang kerasani sampean saking apane wak. Melas ning putu sampean wak. Melas ning mantu sampean wak. Kudu ngomong bawa. Singkana men iin ku niburi siapa wanceng wak. Niburi lagi nih? Singaran? Toyib Suwaryo. Bayang nang sampean wak. Toyib Suwaryo anaknya sampean ku ora eman wak. Ora sayang. Tegese ya ampun anak sampean gua wis karuan lakine ora eman rabi sampean juniah ngemusuhi ben ngusiri bae iin arep melu ning sapa wa putu sampean sakit parah wa nang wa bangi lagi temen wa sampean eman temen ning putu ning mantu wa sing gawit-gawitan munung sing dermang lepuni ngejerit naratan langit ngociat meratan jaga kodingin lek sing sakit siapa? Betul wa. Nok itu. Iya. Sakitnya ku parah wa bocah kurang lem nyisinya suacanya. Yang banyak susunya asat wa. Tapi kan orang balik. Wis aja nangis. Wis. Ngomong jebari nangis. Menes sampai apa kali? Nah maksudnya sih rakitannya kongkong priben ya? Ya pengen kula kawas salah siji sing emaning putu ning mantu arep nunduk ning sapa mantu sampean kuwa putu sakit ora bisa ngobati anake ku priben iku parah sakite ku anake iku wa. Wis maksudnya sirah kita kongkong nakoni mantu konon takonan ayam mulu gaduh ya wis kari ngomong bewa takonan mantu sampean konon aja bari nangis ora tebewa bocah nangis bae wis nangis ya wis ah wis kota takoni kota takoni kok naf kulama mrene marek nok marek mono kulama mertualina nok kulama jare nok itu lagi sakit ya nok ugi ma wis oleh pirang dina sakit ya nok wis oleh seminggu ma sing diang lu awake nok itu panas pisan ma hari bengi nok itu beli bisa turu ma nok itu nangis bayi ma matanya mencilak bayi ma krungu wa terus nok terus wis diobati wis direng ma durung diobati nge ma bocah sakit wis lawas durung diobati durung direng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ampun sirah Iin. Obati ya nok ya, ya. Ma, hari wong berobatku karo duit ora ma. Ay karo duit ya karo duit, toli karo apa? Sepeseringin ora dia duit ma. Kak, sing mama duite ya, sing mama. Yuk, kini digawaning doser yuk, yuk digawaning doser yuk. Digawaning doser. Iya. Ma. Apa jenok? Masa nok itu sakit. Digawaning doser, Mang. Lelah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Aduh, aduh. Sampean ku apa-apaan sih, Wak? Kocakku sakit kuno masa digawaning doser. Ah, nyambil gage waras. Doser, doser. Doser nu tengah sampean dah kok sing kaya bedug ku. Yih, ku priben sih. Eh, Wak, bakap putus sampean pengen waras. Aja digawaning doser ning bapak dokter rungu beli kuping aku. Eh ya, ya ini nak ya, ya sakin ya digawaning bapaknya dokter ya. Ya, mungkin duh, eh bapaknya dokter mesti tua baru-baru nyuntik, duh. Ya jare kok digawaning bapaknya dokter aduh angel temen sirakia. Ning pak dokter putus sampainya konde suntik. Ya. Oh, iya nak disuntik ya. Disuntik ya. Mah. Iya iya. Siapa nih sini suntik? Dokternya ya. Idi. Udah lego bed deku. Kok kon kempes aja sakepelku. Idi uang jadi dokter. Idi apa ya? Mungkin tua tu ngomong iya. Bayi ini disuntik nih bapak dokter. Bari waras bed galak bed babok bolet melet melet. Ya lagi lah ya uang ya. Ya nak yuk, yuk. Duitnya sing ma. Sing mama, duitnya sing mama yuk. Sing mama. Iya iya, ya. Mene ma. Ya, nangkatnya sakian ya nak ya. Bila cukup ya cukup beli pitung 1500 nak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pitung 1500 mawa mung tempe siji karo tahu siji kun. Ya tadi cukup ya pira aduh. Duh ya, saya beli-beli ini ku wak, 20 atau 30, udah ku nunggu deh, saya beli mana ini ku. 40 ya nak, 40 ya nak. Iya nih nak. Oke ma. 40 ma, wih sedap. Ciri wajib, buat jadi ring. Cekin duite ya nak ya. 40.000 tolong ngomong ning bapak dokter bapak dokter tolong luruh obat sing bagus konon ya kok bokat kurang kok sing mama maning tanggung jawab mama ya ya sampun ya Maya kurangnya kesa ya Maya iya permisi ya Maya iya rungu beli wak Juni aus tekawa. Harapan apa kau minta kaku? Obat. Seneng temen nikmat temen rupanya ku. Biang kau si belan pisan, kau si jelas kayak kaca. Black. Apa wak? Balik les. Iya gawa ah. Wedi kita mah. Bokat keceretan getih. Orang ngomong konon wedi wak celambennya melang nyocrok. Kayak nyocrok. Anunya kau si. Nyocrok mata nira. Ini mata ada sirah buat sirah dua mata kita gak dua mata sudah mau ngomong mata-mata terus gak maaf di melu-melu kita mau wedi kok yang bonon wak iya les permisi wak kita mau peningkannya bang pinggir wak hati-hati ya nang ya iya wak les masa bodoh iya kak tanggapin non siapa mau ndi ayin di nama kesin di baju di sampean siapa yang dipahai duit nih kita iya Iin kau malah sari apa nih sampean kan mantu kita mantu ya kan ya uruh Iin mantu kan sampean ke wong lanang kan harap milih si model apa kan lus kan orang apa-apa wajar wong lanang koluan temen tegelan temen sampean mantu kodak di demeni orang pantas orang apa kan sampean ku beli malah sendiri temen didemeni. Iya. Nyangka kita demeni mantu. Ini nyangka, Jek. Wong semono jelasin, Jek, nyangka. Junia. Bisa nesira nyangka kita demeni mantu, buktinya apa? Ngupai duit, Kak. Hari kita sindal dirabinya orang yang dipai duit. Ih, jangan mantu. Belum, baik sampai ngupai duit. Jun, Junia, Jun. Kira bensin rendung mobil si ngore di sangkaan. Kita mah Juni ngupai duit ning mantu gak dudu demen ning mantu. Putu nira kan lagi sakit harapan berobat ora duit. Jadi kita mah ngupai duit gak kanggo ngobati putu nira nyambir gage waras. Iya ingan, iya ingan terus wajah kalah wak. Lebih enggak deh. Apa nek? Duh Juni wedan pun. Eh kang, rongo kena ya kang laman sampean. Ong stuat pikirani. Arbara, arkering, armodar. Indah nawak wana bapak nih. Lih, mengkonon soten hari anak kira nih tanggung jawab nih anak rabi. Nah, ya terus ingan. Iya sirah. Ayo sirah wak, gompet orang kalah ingan terus wak. Anak kira kibli bisa mula beli apa Juni pegawaiannya kikluyuran baik, gelandang-gelandung baik, tanggung jawab baik, langka, bakal anak kira. Kang Gopet mah berurus, kan kita ini sebenarnya dia mantu Iin ku rugi. Rugi apa? Kecewa. Kecewa apa? Jadi, Toibe masih berperjaka, Toibe masih bujangan, telepak dirabi Iin, anak orang kableg, mencan. Kudu kita ku, pe, apa, pengen baik tak? Dia mantu narakku. Kau dingin Junia, si ngomong kecewa sirah, si ngomong rugi sirah, kau si ngawin Iin di toib suar, yo apa sirah? Iya sirah, terus wa, ingat-ingat cahaya, keter jawab ya, nyerimpet lambe nih si kuno. Nyerimpet? Itu mas pipi ngejawa. Orang si ngawin Iin di toib suar, yo, sadurunge kawin di Junia tentu neweru, bahwa Iin wis randa, Iin wis duwe anak. Anak kirane kata Ibu Suwaryo ini kan nyerocok baik nih Iin ku. Rungu, kita ngerungu lagi demen karo Iin ku. Orang gelemor apa didemenin to Ibu Suwaryo ku. Anak kirane kah, karena matur nih sirak. Toli sirane sore-sore mangkat balik koli menyantelung kepel kah. Koli ngendi kana. Iya, lumah dukunan ingan. Iya sirak. Terus wak. Ayo, sirah Junia, kita ngomong bocar sirah Junia, sirah. Sirah puas. Kita menunggu padur mencapin kayu ke dinding. Ya tapi jari kita makan kelakon nuwis, konon kah? Aribus kelakon priwen. Ya kali kau kan dipegat. Lah, bakal manusia waras mamong konon Junia. Bakal menusa beli edan mamengkonon bakal wisura demen dipegat tolih diaterakan merana nih mbok bapane ikuarane menusa sehat pun kok alah diaterakan kaya wong nyelang piring baik diaterakan ketik sekudua sampean ku bangga gelongan toyib kah gelongan toyib sing demennya bocah ayu anaknya wong sugih cat iya terus toyib di tokok na gelang kalung encan motor encan nama ku sampean ku melu seneng delongan umah semana mau neblesa kekine dibagusi orang wow. Kau dingin Junia Toyib Suwaryo di toko kena motor masih sampai sakit masih numpak motor Toyib oh yang lama aja suara numpak motor didol jari bawa di toko kena gelang kalung masih nganggo gelang kalung sampai sakit muka gelang muka kalung jadi karyawan nih baik sampai menggeluh kayak menggeluh makan lu tinggalin dosa juri sama ya wak jurik ya jurik bukan dia malu ngomong baik terus wak ya non ya yang menendingin jabat sedela ya apa sih manjing ora bareng baik bu jari ya yang pengen ketemu bari mimi bokat laka mimi dari yunina ngantinin jabat dikit sedela ya tapi aja suwe-suwe ya ang ya ora plus tanah kan ira kak Juni atau kakak? Nyenten ingan! Halo Mi! Hei, Toyib! Mene su, mene botak rujuk kena rujuk. Ayam muruk meliwana mabur di dan kilat kena jarang. Biang toyi tanah temi misi ganteng debak senang pusingan di balik sinang jarang-jarang balik kunang. Gula tami. Bismillah, Mimi orang susah takon ning gula ya. Apa sih? Ngomong-ngomong, Ari Iin wis diusir. Aduh, nang diusir dumbangi kan nang cokrok bae. Sebab ana sing paling eman, ana wong sing paling sayang nang tas ana wong upai duit bluk bae nang. Wong upai duit? Iya. Ning Iin, iya. Wong ndi sapaaran Mimi? Aja pripin. Bapak nira kusung upai duit. Hah? Mama? Iya. Aja beribin mata nira. Wong bisikan dia kerungunya pitung karang sisi. Pribenang, pribenang, pribenang. Soalnya mati dua bapak, Mi. Gula tetap tinggal pacar gula. Ji! Ya kau kok manjing mawaku, Nang? Tak kejak manjing ya, iya. Ya. Awas. Tulung Mimi bukan ditakoni jawabnya aja keseletot. Iya. Gula tinggal gue masih perjaka kini. Mangsa ngarah. Jawab Mimi kena. Ya tak waratakan yang kita. Kenapa? Berapa? Waraku nak. Ayo ya. Iya jadi copot maning sendale ari bingo bae. Kabran Mimi bari mama lagi kumpul di rumah. Alah lagi anak kabe ang. Iya. Ayo, ayo mancing ang. Ayo. Iya. Lah iya kuno ang. Mi Nun pangapunten kula Mi. Iya wong ayu. Iya bakal mancingnya Mimi. Ningan cah Mimi waras. Alhamdulillah sehat. Lundu akil sabat kali kadilkan arah kepanggi. Wong Indra Mayu japun kabe bae barani irsa. Mama papunten kula ma. Apa kono punten kula? Salaman kuno kang. Ayo. Salim, Mak. Bu Salim ni siapa? Ya Allah, Yuni, Yuni saja ngomong kok ora maning. Kali ngomong salaman bae wis, bapak nira ada bodoh. Beli ngerti ya, Mi? Iya. Salaman mah pangapunten kula, Mak. Ayo. Wilujeng ta, Mak? Apa lujeng, Bu? La ilaha illallah Gusti, pangeran kang kuasa. Alhamdulillah sehat. Kita nang ngomong ya. Iya. Iya. Alhamdulillah sehat. Gobek bler. Wis bagen Mi, Mi bagen ora papan dengan Mi bokatan ora bisa ya, Mak. Ningan. Mak, Mak. Kula ku tas belanja gak bawa oleh-oleh. Oh, apa nak, Mak? Ti segala-gala Mi. Iya. Apa teh kolawak, Mi? Apa kudu teh kolawak? Teh bako gula karo iwak. Asik dengan asik dengan rokoe, rokoe, rokoe. Ten Mi, apa? Ji Samsu 5 bungkus. Kanggo mama. Kanggo mama. Kang Samsu kan. Celbe kanggo sirah. Dih. Kangge mama, Mak. Arane sapa sirah? Kula Yuni. Enggak apa. Karo segala-gala macem, Mak. Yuni. Pripun, Mak? Encak sirah ki bakal mene aja gegawan bae ga. Ndarane jalukane wong kene bae kuwi. Ndak temen sih, Kang. Sampai itu salah terimane temen digawakna oleh-oleh ku. Bisa jangan ada ni mama nok, aja ada ni mama nok. Mama mau ledang pun nok. Siraki Yuni, pengen ketemu karo Toyib Suwarjo, bisa jangan gak apa-apa maning kok gawong demen mari temoni beli burung nok kan. Kalau gawane berharga boy, gawok. Ya ampun ya kita ya dia laki ya mana gak bis kami ah kang mulai balik kang apa aja wong ayu baik hei ya ilah ya kita ya kang gobek ya kodingin awas sirah janji kita merene maning doli masih anani kene tak gawane iya mah balik kang aja nok aja bis diomong sini aja nok kawuru anak, watake mama memengkonon. Soale maju dua papa, mamaku lagi mau kelning Mimi. Yuni teka, otomatis Yuni sing kanggo sasaran. Oh, udah diduduk sewot ning Yuni, Mi. Beli, buat pakai mama aku mengkono. Is adat ya, Mi. Iya. Koya, nak ya, koya. Iya, oleh-olehnya diterima ya, Mi. Iya, tak terima bisa. Ber. Menenang. Di gawa mancing kian nang, anak gula batu karo eteh. Tolian godo ga banyu, ibu ya pengen minum medang manis ya. Kone sing sapa bu? Oleh-oleh sing senak itu, sing senak. Lah, mas Toyibir. Priben man? Di golek-golati, mendibai mas. Ana apa sing goletiku? Ayo ana apa? Nok itu ika, ni puskes. Ber. La ilaha illallah gusti pangeran penguasa. Idi kok kon gak mau leo lejeman. Aduh, ya kita ya kembang menur di sebar di amur rebu. Ika dalam meniin. Ber. La ilaha illallah. Ber, wis mana mancing di kawah mancing ya, di kawah mancing. Kowe nggodo ga banyu ya. Nggodo ga banyu ya. Ibu pengen wis aja ngomong akeh. Urusan kita kok gak pada milik di mana? Ya. Los kagian. Mi, nun. Ari nok Iin karo nok itu ku sapa sih ku Numi? Kata Iin ku rabine mang klawer. Kata nok itu anaknya mang klawer lagi sakit. Oh, mang, jadi anaknya mang klawer lagi sakit. Buka. Bisa jaga kok. Mana berarti kayak orang tua? Anak. Mang. Buka. Mang, Ika nok Iin. Oh, ilaha illallah ya kita mati ngadek kena kawir ya. Waduh ngomong baik loli doli ya. Wis. Baik, anu mancing. Dikodok, banyina dikodok. Aja mantik, apa? Aja mantak tadi orang enak ya nok ya. Mang kawir malah teki mengkonon ke Yesu. Oh, wis biasa ya Mi ya. Iya. Ya wis ora apa-apa Mi. Yuni kutas belanja nih pasar Mi. Iya. Tas noko kapan gelang kalung nih tang toib jare nih hilang ya Mi. Iya, bocah kun ku ari anggon ku gampang hilang nih ku nusiran nok. Mih non. Kok gami Yuni mau rai sini sinan mani terang-terangan balik ke rumi Mi ku. Iya. Yuni ku pengen gage kawinan Mi. Nok pengen gage kawinan Ki. Asik. Isi mira sing bisa kok Mimi arpan luru dina sing bagus ya ala arp luru tanggal kanggo hari perkawinan nek aja khawatir kok ganok sumpama Mimi wis oli dina sing bagus engko Mas Toyib kok kon manan ning wong tuane anu Yuni. Oh konan Mi. Iya ya wis kun sih terserah Mimi bae sing penting Yuni magage dikawin ya Mi. Aja khawatir kok. Kok mau kita narundingan dikit karo mama ya. Ngomong-ngomong Yuni permisi Mi. Buru-buru no. Iki kanggo jajan Mimi ke 500.000 Ki. Alhamdulillah matur kesuwun no. Permisi ya Mi. Iya. Ayo Mang. Ayo ya ayo. Mangga Mi. Mangga. Kulai pada emak Mi. Iya. Kutang ekong-kong. Les. Ayo Mang. Iya. Awas. Segala persoalan kini kan tujuannya Mimi. Iin diusir, sawisnya diusir terus kula dari pengantin. Tanggung jawab Mimi masalah kini. Wah, ayo yang. Ayo ah. Ayo. Mimi mangga Mi. Mangga dah. Dadah. Asik Mingan. Senang teman kita kini. Baru bakal mantu kita. Setengah juta. Aduh, senangnya luar biasa ku. Waktu sing gawe kawitan wong nem sing remang lakoni. Wis ngancik tekani wanci wis ninggang tekani bangsa wana mene. Mono daa teman kali hajatan gedean. Pokoknya mas seminggu anak kita Arpan tak babai, Arpan tak ria-ria, Arpan tak jejer pasang. Semang temen kita tuh bareng dua bakal mantu anak wong sugi. Aduh. Alah, hajah-hadah sirah Juni'ah. Apa sih? Sirah pun manusia kaya keterlaluan temen ya. Mundak lamun anak-anak wadon siraku. Apa sih bet? Anak lanang jika mau modal siraku ya. Ini tinggalin ya. Mana temen jari wong sing bisa wangsalan. Apa? Kudung jati kanggo layangan siraku ya. Anak si Iji kanggo dagangan siraku ya. Tidak temen gede kurusan kita. Tangga batur ngali ngali apa? Tangga batur mah kari nyawang baik. Hei. Yang batas ibu wadon ora. Anak kira kulanang. Ih. Bagaimana enggak anak kita paling ganteng, anak kita paling kaset, bocah yang paling laris, encang. Alah, kaset-kaset papa. Yeh. Wong apa bibitnya Juni ah sirak lo. Bibit apa nang? Ya bibitnya sirak angkono nung mboketan anaknya gasoan. Iya tangannya geblek. Sirak wajah ngalem bening anak Juni ah. Anak ira orang bener orang apa ku dalem baik. Waduh Juni ah. Di si jiloro wong sing ngandak na anak ira Juni ah. Apa? Alah sirak ku Juni ah. Ampun ya. Gembeng weno di sebar ma. Diabur-abur ngandak nama, Nang? Ye, pirang-pirang si ngandak anak Ira. Siapa? Pada kesengitan dengan anak Ira. Agus, Agus, pokok meni Agus, eh. Tumpang utang ning warung, ajok, dibayar. Ajok, ye. Dakan. Udin. Ye. Suminta. Nasrul. Pak Haji Wangit gak melu nyengiti karena ini anak kira. Nyengiti? Iya. Kok komennya Pak Haji Wangit deh? Melu-melu apa teman-teman teman kabiasan teman tangga batur melu-melu apa? Urusannya riang. Mundak. Ayo riang. Sayaki kah? Ini? Jimbrat kah? Sayaki? Iya. Ini pada ngomong kabe. Ini anak kira aku sengit. Alah, kayak beli pada ngalamin nom dikit baik. Kabiasan teman. Wis gak gue kita gak beli apa. Ini sirah kita mengharapkan berbeca ming batur-batur ming bos tadin encang muntur terus ming kang nanu prabatesa ayo kokon teka kokon pada kondangan ayo bapane ike karo bapane yayang kokon pada kondangan KB asik ningan hajatan kita kini glek sirah mama jengan kini glek oh, ya anak kertar negara bejani beli ya pemaning kan mak ming benduk sih pas resana anak kokon gak beras sekintal sangit tanah sirama wis tenang gak gak mama aji bulus di bejani iya ya wis apa karapnya sirah Juni ah lah wis sirama cemil melu ah ciri wanci baja hadiri di hajatan gedean pokoknya seminggu sedurunge Pak ngupai undangan ning bos sandakala sing jati barang wong cilamaya secilamayae sang wong sebelanakane terus parean kang mano prabakesa sekeluarga kokon pada teka kabe terus mau nening pangkalan ning mama kaji adi kasih kokon gawa urang aduh seneng temen kita ku kaya-kaya nek ketekan bos sandakala jelik halo bos sandakala asik men bos sandakala iya sing lo kan ngempal ku iya kedua anak kanan ingan iya sirah itu Juni ah yang mu temen gak jun apa karena sirah kan mah hei sirah makanya ngirim makan elis ya Iya. Ya. Baru beli. Ini siapa? Kan anu kerabat desa, bos anda kalah, tolimbae Mary, sayaki, Nasrul, kokon ngobeng. Ya. Kunawi sih, Kunawi. Kunawi? Iya. Kunawi mah kokon tukang angsu. Dari tukang angsu, Kunawi mah. Kalau acok. Ya, ibu. Ciri wali ciki, bajati iri. Tane toli di babali kone di dandani. Waduh, forensik wadok kita nyakabra. Bikin kak Julia. Oh, bocok u. Aduh, umbar biar u canggam beluih sirama. Nyengit kak. Punten. Lah. Anak punten-punten bocah, anak. Punten. Aai. Mangga nok, mangga. Silaki. Punten-punten api siapa nok? Lah, Mang. Mama aku mang oglek ya, Mang. Lah, mang oglek iya, Nok. Ya, beruning mamang, Nok. Ji, masa mamangku samar, Mang? Kok gini. Siapa, Nok? Sila siapa? Kula Yani, Mang. Yani. Yani anaknya Asep Supandi. Iya, Mang. Bocah Cipenegara. Iya. Masya Allah, Yani. Wah, malah pesamar ya, Nok, us gede sih aku ya. Duh, iya, Nok. Kalau siapa mana, Nok? Ya, ini dewekan bae, Mang. Dewekan bae? Iya. Ari ibu dari yae, bimbi dehe, mendi. Ana mangin jati barang. Orang melu? Mang, ya ini ku, Mang. Minggat sing umah gini, Mang. Minggat, Mang. Alah, Yani, si aku minggat. Minggat riben. Yani ku, Mang, bisa li rong dina gini, Mang. Rong dina nembaka teka mene, si aku, eh. Turun yang ngendi, si aku peo li rong dina ku. Nok. Iya, Mang. Masya Allah, Yani, siraku Nok. Duh, rong dina parah sampai turun di masjid sirah Nok. Bocah wadon, siraku masih. Duh, ya. Manda temen Nok, waktua nira ibu dariah ning anak kelangan tentunya Nok. Yang manda gegerek ning jati barang ibu dariah kelangan putu. Aduh, maning-maning Nok wara-wara. Ya, harap mendi wara-wara. Ajo kloyong-kloyong dewekan sirak uang wadon, Nok. Anak perlu apa, Nok? Hah? Punten ya, Ma. Iya, sirak. Ma, ari umay Mimi Iin ku endi si, Ma. Mimi Iin? Iya, Ma. Lah, Nok, bakal Mimi Iin ning kene drumbe umah. Ma, iya. Masih melu karo mertua, Nek. Ki umay kien ki, Nok. Jadi kin umay mertua ne Mimi Iin, Mang. Iya. Senok arep perlu pengen temu karo Mimi Iin. Iya, Mang. Los. Manjing abaya Nok ya. Mamang lagi urak ki manjing ngumbakin ki Nok. Bagian mamang ngenteni jabang kene ya Nok ya. Ana beli si Mang wong ini. Hah? Ana beli wong. Ana Nok ana los. Manjing abaya los. Manjing los. Punten. Pantes di sawah. Mancing noke. Ngomong-ngomong Nok arpan jaluk sumbangan kanggo bangunan masjid. Boten, Bu. Beli. Duh arpan mendi noke. Punten ya, Bu. Dene alpakon sirah, Bu. Sirahku. Tapi Bu, tapi ana sirah si priwe kudu cah. Ya date dunia bocah. Oh, konon yang soal kata. Jerewel kalau menengah bega bocah date ga. Mene Nok, perlu apa wong ayu? Sami takon apa menek? Bu, non. Cari gegere wong. Mimiin ku maikin, Bu. Iin siapa sih lo? Mimiin ku Malasari, Bu. Oh, iya. Duduk arepan takon ari selok apa nek? Iin. Kula ku Bu, anake Mimi Iin. Anake Iin, wis gede. Arepan apa sih ramene? Yang iku Bu, pengen pisan ketemu karo Mimi Bu. Iya. Wis lawas Mimi ora balik-balik njati barang Bu. Yang nek kangen karo Mimi Bu. Oh, kangen. Pengen ketemu karo Mbok Kiran. Okay. Kebeneran lo kangen Mbok Kiran nek. Lagi ning puskesmas lagi meriksa kakan anake. Lagi sakit. Membeda kloyong. Puskesmas, Bu. Iya. Oh, dadi mimiku usi anak maning, Bu. Wis, wadon, arane nok ito asito. Wadon, iya. Berarti gula dia adi ya, Bu. Mung cuman pengen ketemu baik. Kok dikit, Bu. Ngomong-ngomong, hari isira siapa, Bu? Isira. Rewel sira maju nikah, yang bocah. Yo, sira uya. Hari walau. Masa aku disirak bae mami kita. Nah, ya ni. Kula ma. Aja sira. Oh. Aja sira ma. Aja. Pekara. Ai pekar. Pekara api pinira. Anu sampean kono no. No. Sampean les, les ngomong. Rika jero si kukur ma. Rika ya Rika pekara. Sira durung ngono ni kita. Kula durung weruh. Kata kita Ibu Juniah, rabine bapak Gobet, mertuanya Mbok Kira Iin. Oh, jadi singaran Ibu Juniah, Ibu Juniah ku ibu. Iya. Mertuanya Mimi Iin. Iya. Berarti Mimi Dene kula ya Mimi De. Mimi De. Pangapunten kula ya Mimi De. Kula putune Mimi De. Yani Mimi De. Yani. Niki. Mung, cuma kangen pengen ketemu bae karo Mbok Kira. Ana perlu maning Mimi De. Oh, ana perlu. Sakurinta awanan. Gudag-gudag. Jayang sumbi. Perlu apa, Nok? Mimi De. Non. Yani ku Mimi De. Arep njaluk biaya Mimi De. Kanggo apa? Kanggo sekolah. Sekolah? Nggih. Sira masih sekolah? Kula sekolah kelas loro SMP Mimi. Oh, dadi tanggung setahun maning. Nggih. Terus. Terus yen njaluk lamis seragam Mimi De. Iya. Tuku tas. Iya. Tuku sepatu. Terus tuku sepeda Mimi De. Sepeda? Iya. Yani ku Mimi De durung di sepede. Kapa sekolah yani melaku bae Mimi De. Sekolahnya ni aduh Mimi De. Keluati toang. Aja sepede kan nak. Hari sekolahnya aduh mak. Enak sama motor bae nak. Oh. Dari tuku motor Mimi De. Ya wis Mimi De. Tuku motor ya syukur Mimi De. Ini. Motor syukur. Iya. Anunya maku nunak masih belenak kuno. Tuku motorku, enak ke mobil nak. Mobil kijang kah, singana remote kah. Oh, dari tuku mobil Mimi De. Mobil mah Mimi De. Yang ini durung bisa nyetir Mimi De. Eh, belajar nih kunawi. Mungkin bapak nih Mary. Belajar. Oh, dari tuku mobil. Yaus Mimi De, tuku mobil ya. Syukur pisan Mimi De. Nggih kesuwun pisan Mimi De. Kapal bae nak sekalian. Bila perlu sepur, diborong jalani kejik. Kayak duga maning pemikiran, kayak Mimi Dewi sudah mampu maning biaya ini kula. Nah, kuen belagai sirah sobu dek sirah. Nah, kama wong narap aja sekolah kak. Kuen Mimi Dewi aja, Mimi Dewi. Beruakan pria yang ini. Lara Mimi Dewi aja, Mimi Dewi. Lagi apa sih aku juri ah? Ai, ampun ya. Tempur ngokro-ngokro nawi teh bener mene-mene neki. Ora pecah temen si juri ah. Apa sih lambung bugi bocah tuh? Eh, sih lagi akan dongol-dongol ya, Gek. Hah? Ah, dongol-dongol. Bocah digebuki lagi apa? Sengit. Sengit apa? Tok-tokan jalur sepeda, motor, mobil, apa? Sepur di jalur ki kabeh. Tak kami sih ada yang ngomong, Jek. Rasanya di rumah aku akan tani kita aku sih mau aku. La ilaha illallah ampun temen sirah dunia cakam ku ya. Sepur kapal kanggo nabrak gila bene sirah bukan. Bibirah nabrakan. Kau gila-gila ya ampun eh Junia. Apa? Tuli gaenda temen Junia. Ada jaluk apa mau jaluk apa di jaluk ning sirah. Jaluk ning ngemboke. Kari diwarak nabah ning ngemboke. Keberatan apa sirah nek? Lah bocah yuk tiga kaki lari jiwar hai jiwar kenapa yang boke ya toli ini nari nenek kerja apa tentu jomoki bokong baikku si ngempani kita si nyandani kita ku aja nyala naning mantu Junia. Arab mempani, arab apa umbaran sirah kewajiban anak kira yang beli becus mekaya di rapiku mulanya gading anak ajok dimanja ajok jogo di rapi mempani beli nyandangi beli suruh kloyong kayak buang sampah sirah bengi ngewedus udah di metna suket udah diangon apa maling manusia Masya Allah Junia ya maling-maling anak temen sirah wong jahat gak aja di tutugi temen sekarang kayak konon tuh aja nyebut baik kan kak bribin gua bribin sirah punya kegila-gila temennya tuh lagi adui anak Junia diomongi coba apa sih? Adui anak dirabi kerja beli mula beli gelandungan baik beli isi nih tangga batur hah? Anak kira tukang ngerek, tukang nipu. Ning dia anak bocah wadon ayu, anaknya musugi, derek, ditipu. Pantes hasil dua anak anak konon tuh. Kami asem temenang, tangga batur melu-melu apa? Kembang baru, gak? Apa pengennya tiru si Rai? Kita kok niru, kayak anak kira. Waduh ya sorry ya. Jangan bisa bodong kelor Junia. Wah, sirah bakal kayak konon, Mbak Junia. Kapan-kapan kena batu nek sirah Junia. Batu pita kira. Nemu bilang sirah Junia. Bilang apa nak? Anak dumbar biar kayak konon. Waduh, aduh Junia, Junia. Kalesan temen daun ke kayak konon ya. Kembang menur di sebagi aku. Jadi, udah mimpi. Ada lagi senyane. Mampus, beli mampus. Kacak kaya nang kasir lo, tak tengkel kaya galung kasir lo, tak iles kaya anggas lo, balik! Aja Mimi deh! Wis, enak wis, wis, wis. Wis, enak ngomong diiles. Ngiles lambene pengkono lancip pisan ngomong. Aduh Junia, Junia. Singaran jahat ke orang waras-waras. Singaran dengki ke orang mari-mari singaran Junia. Arpapan keduman elinge. Nok Yani ulama kih nok oli-oli ya sira ora warah ning ibu Daria lamun warah mangsa kayang kene nak nok usira mene-mene ketemu beli karo mbok kira tekang kene digebugi ibu Daria mbok tuanira geger ning jati barang kelangan putu aduh sira koyo nok Yani mbok kira ning kene lagi sengsara nok awake rusak sira mene andul sengsara maning arti bersirah bakal sekarang kene ninggang enok anak mamang lamo langka mamang sirah aduh babak belur ning Juni ah kaya-kaya enok ncang ayo untuk sing kawit-kawitan sakinis biadi maning nok ya encang riben bakal sekarang kenen mamang juga lesa wawanya lu ini lu Muhammad Rasulullah sampai kaget tuh menenok rong dina kita disiksa sampai entok-entok itu le sampai sa anjatan sa pegaden sa Dermayu, sa Cirebon, sa Kerawang, sa Subang. Beli gara-gara mengkeden kita beli weruh nih ngeraine culik. Lah, culik? Oh, dah diculik kuraine pating seritet ya? Wah, ini kita penuh. Ini mamang penuh, sudah ini ngomong sih. Ah, mamangnya bisa ngeculik itu. Cel. Cacul, kayak kita nih arahnya pacul bae. Adi, gak mendiputu kita, Cul? Lah, gak mendije. Mungkin mau nih kayaknya bae. Oh, mungkir. Ya, mungkir, ya. Orang aneh. Modale bajingan, modale penjahat kumungkir, orang apa. Tapi bukti telah menjadi saksi fakta berbicara. Arep ngomong apa, Cera? Belangka wong meduk ngadepi hukum, belangka wong kuat ngadepi masa nang. Tak laporan karo sing berwajib belang hukum lah, serenang. Lapor. Ngendi kantor polisi? Lah, ning ngendi kantor polisi? Apa sih? Ya lapor kita deh, salah apa sih? Kurang nyolong orang galung kok, hati laporan kenapa deh? Bukti ini bocah nangke, ini kok katik mungkir ke dingkawan nang. Awan-awan arep bengi enggak wong kita ora salah ora apa lapor ya. Yani kula ngiki nyiksa serayanok ya. Geger sejati barang putune Daria diculik, putune Daria diculik ternyata iya. Eh, cel. Ucuna. Ya kok ya nang bagan enak nang ya. Idi. Dari putu kita, aneh ku nusing nyangkol baik, ngentel baik ku ngentel mu apa, bukan harus jodoh nih kan ini, jodoh nih jodoh pati kan du ya kita kan model matu model sirah iya lah dipilih apa aneh ganteng ya delong pipi pating cerita sikil pada belak ini kancingnya peniti ya mata ini kutipi lho ropi orang sudi dunia kerat tukang jahitnya baik wah, mungkin gak jadi dari kancing tempo maning tempo ngerukun yang mau mata kutipi temennya balik jari lu ini pun mau ucul aduh, menang sapa? Ngomong jane ku ya, menang baju kira meya. Ku lewat jima. Hati yang mendikut kita, ha? Hati yang di. Aduh. Hati yang di. Aduh, ya kita ku cale apa dosa apa? Orang bodoh ni orang demen mah. Kita tapi de. Bu. Wong. Demen. Udune sekenong-kenong ya katene tomat. Jare bleret keten. Butak ya katene rengginang. Bukti nana ning rumah jeneng kene. Mimi ngomong jare kono ngomong menapa temen sih ya. Butak ya. Mimi dia aja ngomongin Mang Oglek Mimi. Wong salah beli jumbangi. Bukti nana ning rumah ku Mimi di tuduh umai Mang Oglek tuduh apa tadi umai apa kin ku Mimi di umai maritone Mimi iin Mimi di hah umai pagi tungging Mimi di ya Allah gisi di gara-gara makan kita beli beru nih umai toji beli beru nih umai besar kita tuh mau ke Lombok kira ngobati aji Mimi Ji. Berarti bener kabar lu di anak mani Mbok Kira ya? Lanang tak wajar anaknya. Waduh Mimi Ji, arena itu asisto. Ketemu karo bapak kuala Mira. Karo dulu ketemu karo mama Toyi. Ada jalan naik dan apa? Mimi Ji, mau yang itu juga bukti Mimi Ji. Dipulih, disepaki, didupaki, ditendangi. Nah, mau kita mana? Orang kau tu, sama je saya dengan mereka. Ada juga tu berapa? Ya, susu banyak. Raga tu juga tu. Ada satu. Ya, ya, ya, ya, ya. Tadi kita mau kita apa ya ni? waktu semono jamane jaman penjajah. Nah itu sing mau nonton nontone aduh kalau tontonan melakukan sing dilarang ning agama uga ning pemerintah kok lebakun maksiate ngerti beli? Ngerti, anu ngerti kesenian iku tri semarabati tri ku telu juru hibur, juru didik, juru penerang aja nawe itu sing mau nonton nontone aduh kalau tontonan pun lebakun beli benerin. Dimaafi beli ibu yang dimaafilah suun ya nanya uang sule singoradi saka-saka nyelang duduk mana nang kita takon nang takon apa sih kutu kita ya nih nyinggat sing umah oleh rong dina beli wawara maning mangkat sing umah teka mene jare digebugi nih ngeboke toyib juni ah kita dewek meruning aran durung meruning rupa sebenernya salah apa sih? Iya bu, sebenernya kula dekbe kaget bocah puntan punten kula lagi jengguku ninggalnya ku anak kula tak takonin kula kunok siapa siraku kula je Yani. Yani siapa? Yani anaknya Asep Supandi kula ku kaget li bu Asep Supandi bocah Cipunegara ya je ya anak laki bengen ku yakin iin ku anak ibis loro iin sing anak laki pertama karo bocah Cipunegara. Iya bener. Iya bener bu, kula dewek kaget. Anaknya Ibu Saeman. Iya. Senok karo siapa sun dewek baik. Harap mendi sinok ben ketemu karo Mimi Iin ya konon bu. Barang jare kula kaya Mimi Iin manok ning kene kudrung de umah. Masih melu karo mertuane. Bakar perlu mah los manjing bae sun. Bocahku manjing bu. Terus orang suwe bocah ngomong ku jaluk biaya sekolah jaluk sepeda je sekolahnya aduh melakune je orang suwe jerit-jerit nangis digebugi bu kula manji ku iya baik digebugi bu ketilak mana manuk baduri pulan dilang bocah digebugi masa kudu menang baik bu ya tak tulungi ning kula ku mung kono nasale ku bu duduk kita pan takon maaf ya naya aja ya. Bosen rumah tanggane Iin karo Toyib sampai kelalen ning anak kelalen ning wong tua priyen keadaan rumah nah, tanggane ning iya bener bu kebeneran bu memang rumah tangga ku bu anak mantu sampean hebat mantu sampean ku bu arang-arang balik ning umah bu tapi blok orlok anang umah ora iya bener ya wong lanang mah lu ngasih ngumah ku luru duit luru rezeki ngempani anak rabi itu namanya orang lanang arti orang lanang orang lanang ya ibu mah ya artinya orang lanang tanggung jawab seorang lelaki cari rezeki di mana saja cari uang ya pun mah mengkonon mah ya bener bu arane wong emang anak rabi ngerasa dua anak dua rabi yang mantu sampean mora mola ora menggawe gelandungan baik bu kerjaan aneh nih dia anak bocah wadon ayu diaret ditipu ku mulai mantu sampean ku mengkonon bu Juni A yang baru beli ayo usah jadi kongkon nih Juni A minaka modal ya aku bu dek-dek nemu dedekan nemu si jisa kembaran anggur di kakange karo adine kakange karo adine berarti bener jare wong ngomong ya nasi Iin palak pilih tebu oleh sing boleng kan bener ya bu lagi enak-enak rumah tangga karo Asep Supandi kita sini awangnya bagus seneng diistimewakan bener-bener hormati bener-bener tanggung jawab dengan anak rat bener ya bu waktu kuen iya diganggu ning Toyib anaknya Juni aku bocah di keganggu ya dasar bocah kejurah ning kesengsaraan ya iya dilalaiku ya ampun sampai kelalen ning wong tua kelalen ning anak ya iya ya bu pernah dia lingakan ning gula gaya bu priben bocahku ya kayak-kayaknya ku kon balik ke ning kau regelem bocahku ya bos ya ning ngerti aku sih yang dewek salah di nuruti ngomongan ibu tua bengenek iya bener-bener bu bener lah sebisa mau kenal kan tentunya dewek orang betah membungkan aneh tapi pas balik ku delengane ku abot sikile ku kun. Duh iya bener Bu. Sebenarnya magrek kali kudu ngomong mau gunung anak puncak ke segara anak pinggir kesabarannya nusa ku na batasi. No. Wis kayak kayak langkah batasi lah bakal ngomong mau kita. Ya iya. Kayak nangis ning jero pati. Ali siapa aja? Iku matanya gede temen siapa matanya melolong be menek. Cik Moyo. Sampai sama siapa aja? Yeah. Iya mau orang beru ya takon. Ini beru. Ya, sumpah, sumpah, sumpah. Dan setan ditampak curi. Oh ya temukan gak? Ya pun bos yang diarani malampir kukun. Malampir? Iya. Bener gak? Iya, ngusapkan maaf, ngolok kudu barengamu, baru-baru gak kudu beli. Alimatane maya mirip, mau bayar malampir marahinnya hijau, karena ya pun ku arti hijau, aku nurahinnya ku. Amin. Ya ibu maaf, kurang ngantel kok, temenan tak kudu. Loh, kudu pirang balir maning, sumpah sih gelem. Gledek bisa bergelak, kegelem. Loh, temenan. Besan kudu, bu. Hah? Juni aku kudu. Serem betul gua. Nunggu sampean boyongan masa karo besan ora weru nembe kang ngrungu. Ya masa ngandelah sapa-sapa ge masa besan di weru. Apa dasare tak kota? Iya. Perkawinane ikin karo toyibu kawin lari. Lari. Anak kitane dewek sing wadone dewek sing gebruk mene. Engko sapa kudu wali nega kita ora ngerti sapa. Paingan temen paingan ya Bu. Ya wis los mono ku ah. Nepangna ya. Wes. Yani emono, yani emono. Nok. Menok dirana nok. Awas aja parpar kelas. Bu. Nepangna, Bu. Sapa? Kula saking jati barang, Ibu Daria nami kula. Ibune Ikin. Hah? Ibu dari? Iya. Nggih. Ya Allah, Mbak Iin. Leres. Alhamdulillah, berarti besan kula ya, Bu. Nggih. Pangapunten kula, gak Bu. Yo anan sampean nek waktu kula metu ku bener makono Bu, kono nek pangakan kula ku kono tenan sampean. Juni ah. Cangkem ku ya cangkem siji kaya wong sepasar. Ya coba ngomong ku diren tak pri besan. Ya temen gak kek lagi kangen karo besan kene, Dek. Alhamdulillah ya, temen. Sing mau ta besan? Ya pulang dewek gak kaget Bu. Langun di gara-gara pulang mulai tiputu tentu nih orang berunding umai desa. Mungkin ngomong-ngomong jarang noki ini lagi ngobati anak. Mungkin neng puskesmas yang tas kebal duit nih kurang blok bayar 100.000 kuno Bu. Yang ya kurang menikah yang kursi repot yang ngobati yang urutin ya segala macam aku yakin tak baik kuno besa. Ya sebelum beliannya mau kesanding Bu. Mungkin beli anak yang ngupai. Mungkin anu Bu Alta kon mangga Nokia niku nangis jar ditajongi disepake dipuliri sebenarnya salah apa sih kutu kula. Iya sih bener ya Bu. Salah apa ya artinya takon aja takon mono-mono gak Bu yuk gak kadang minum bayu sampun Bu di wis dipai minum kula mah wis dipai apa jajan nur dalam jadi jaluk-jaluk kayak ya biasa baik belum itu kan jaluk mengkenen tiba-tiba bosan tak kebugi tak sepaki tak kendangi bosan aku dia salah Bu salah ya ayo salah mengkenen yang buarin jaluk masalah biaya singgi jaluk kok si pirang-pirang sepede motor mobil sampai tekan kapal sampai tekan sepur di jaluk KB besan. Ya sama-sama kedugal sesenya ku butuh kulan jaduk sepul enggih beli masuk akal Bu beli mungkin Bu uang sepul ku dalannya ku kudu khusus masa salah perungan itu Bu mau konon ya masa ngandel laingan ora ibu dari wong sehat wong normal kok ngandel ning cakame sira sira wae cakame dan ngono. Eh beli percaya pantes gak putune sombangan dibelani gak pantes yo anak putune. Bu, ada wong salah mau orang putuh orang anak sekali salah tetap salah orang bisa dibelani. Tapi bakal masalah ikun kula keberatan kula sing gedek nak kula sing empani kula sing ngurusi ditinggal sing jabang bayi kula beli terima kutu kula dipentungi orang desa aja beli terima beli terima kan juga balik balik mana balik kurang apa-apa. Tapi kula pengen ketemu kalau ikin langka ikin mah ya tak ente ini maksud deh ketari ngotong-ngotong ya apa ciri banciki diri cucaluk menek ayam beli sin temen ayam beli wirang temen memang kapa ingin nambok ke bocah kun tapi kapa toyib sekedar bapak walon. Iya tapi toyib kan meruk yang ingin wis di anak beli di umpet na beli di susu paten bakal demening bok iya otomatis kudu sayang karo anaknya. Nah bener bo iya berikut ya bener bo aja kalah tuh lega bu masak. Oh iya tadi kapa demen karo anaknya sayang karo bocah kunek kudu iya sekalian bae bocah kunek dikawin sok kelayuan karo anak kabar deman kabeh bener-bener wong darkum bikin apa ya ini samain ku prihensi bu mengkel-mengkel aja ngebet-ngebet kakang kita buruk kakang kita rana kan darkum makan darkum kan darkum bagi apa sih samain ku ih sampai nabdet kakang darkum nabdet kakang darkim sing dimaksud pulang ngomong darkum sampai bisa darni hukum bertindak seenaknya dewek main hakim sendiri. Terlalu aja kakek ngomong aja kakek ngomong balik balik kok apa-apa tapi kita pengen ketemu karo toyib dingin ini laka toyib mah berhenti lagi jalan-jalan karo bakal rabine bocai ayu anaknya wong sugi kok kok kok kok kita nih di toko kena kalung kok kok kok kok kita nih di toko kena gelang kok kok kok kok ali-ali motor ya duit weh jadi pengen deh mati sugi karuan wedus wedus wedus kan ah wedus ya ada loro ayo oh wedus wedus ya ada loro ayo wedus sing gelingakin ku sing lamene bedawak dawa-dawa-dawa makan ingat wedus wedus apa hake sampean pendek mantu sugi orang apa tapi dari jong-jong mantu melaratnya dipegang dingin nah bener bunuh bu tepat bu ayo bu jadi sampean ku aduh jati bareng tekan kenyat megatak tenang dosa itu biasa lu megatak anak. Hah bocor-bocor desa lah dosa beli. Heh. Sini. Ayo, sini. Terus, Bu. Balik. Balik ke apa-apa. Tak warak namin toyib dipentungi. Sira puas. Malah kita pengen temu kalau toyib. Sombong dong nganggo gelang kalung semua lu bayi sebiaga. Iya, iya. Iya, sombong ke nunggu. Bon, jenis an. Kepribin. Pikiran mana nih, apa sih? Seratku junian ayo sir nembe sugi samono bae wis ningrat wis ora genep genep karo wong melarat ora pengen abrapa kena karo wong melarat ulah muni dadi raja seratku junian raja terus pingin nih disembah-sembah ya karuan ya karuan ya karuan iya ninggang merintah orang enak orang sebab anggap panik dunia puasa padahal si dewekane apa sih begini mangan sakit iki yen wis sugih Juni iki ya sombongi setengah mati aja maning karo batur karo sedulur sirakku Juni A langkah sing aku Juni A sebab urin durung tinentu apa sih durung tentu orang kena minang lamnya cimaki sebab urin pikir Juni A Juni A Juni A gilir gumanti bener-bener serem mabok harta ya Juni apa sih Jun Nung harta beli bakal digawa mati Jun sing digawa matimu amal perbuatan di waktu nindunya Jun ngomong apa jat ramah nih ini gak kita ayo sini ceramah kenyataan rokok akan nung ceramah kesini menusa kafe ki bakal nemune kalau kulunap sinja ikut maut Jun bakal mati serak Jun aja sombong Juni amaning suarga sebab wong sugi waduh apa wong sugi mati neng suarga waduh beli kaya wong larang Jun Jun rongoknya kita ngomong ya apa nembi sugi samono bae wis ning endah wis ora gelem kena karo wong larang mata utang beras bae koni ulamuni iya dadi raja nyakaruanya karua kepingin disembah-sembah nyakaruanya karua nyakaruanya karua iya ninggang orang sebab anggapan ini dunia kuasa padahal si dewekane bengineku Juni A wong ora duwe ya bengen soken apa maning harta benda sadi nane langka tapi saki yen wis sugi iya sombongi setengah mati endo kita dewek apa maning karo batur karo salap sedulur langkah sing aku sebenarnya beli kenaanku Juni A apa sih sebab urip durung tinentu orang kena nginep lanya cimaki Juni A sebab urip Sugi bakal oleh swarga. Apa wong sugi matine ning swarga. Beli kaya wong barang matine besuke ning neraka. Jun, ajana tuli manita kok. Surga duduk genai wong sugi, duduk genai wong berpangkat tinggi. Genai wong beriman bertakwa, Jun. Terlalu. Ditai be. Sampai kapan betek tunggu yang tuh ibu tegak belarpan balik tak kuarakna dipentungi babak belur awas ditunggu tunggu ya nak tunggu ya nih kene ya kita lepar warah nih tuh ibu mutar si anuk mutar si anuk mati urip dudu urusan manusia urusan Tuhan ya nih balik ayo balik. Mau ini deh. Mimi tas terima surat ke. Bapak nira arak balik sin Taiwan sejernih minggu kin. Balik. Mau. Balik nok balik. Arpa apa sih lani kene? Mimi Iin lagi sengsara, lagi belenak cukup perahu pembok kira balok. Mama Asep jarep tak kau liat duit. Balik. Ayo nyata di bapak nira baik kau balik sini luar negeri. Ini pengen ketemu karo Mimi. Wah, tak tinggal sih kamu. Lah. Iku nok. Iku Mimi Iin nok. Ya Allah. Ku Mimi Iin nok. Nok yani Mimi Iin. Iya kok nok. Mimi Iin wong ayu. Mimi. Ketemu gede bahaya sayang. Mimi ora eman karo Yani ya Mi. Mimi ora sayang karo Yani ya Mi. Mimi padu seneng dewek bayi ya Mi. Mimi tegal karo anak ya Mi. Nok Yani aja lopat ngomong mengkono. Sekelangkung Mimi ingin sayang banget karo Nok Yani Nok. Tapi nasibnya Mimi ingin si lagi belenak wong ayu. Wis Nok. Yani, Iin, wis aja pada nangis. Iku kantong beliku siapa itu? Hah? Mimi dari ya kuno ma. Sing mau kuno Nok. Silaku ampun suwe temen sih. Kula ning kanane pasiane pirang-pirang, Mang. Jadi kula ku antri, Mang. Wis gagian mono marak, Mas. Nyata di sing mau pegel kuno. Mbok kira ku nok. Iki, Mang. Delok apa ampun ra mono. Gagian. Mi. Pangapuran kula, Mi. Maafaken Iin, Mi. Iin duwe salah karo Mimi, Mi. Iin jaluk maaf karo Mimi, Mi. Bu, iku Bu, Iin jaluk maaf je. Maaf pura. Ya, nuntak sampai kaget ya. Ini luar ngomong baik ini bocekin. Belas beli lu nggak mulak banyak gini. Belas beli ku bocah, ah, ungu. Duh, disiram mami-mami ku ngundang siapa? Ngundang Mimi Daria. Mimi ya Iin dewek, Mi. Daria beli dua anak. Daria beli dua keturunan. Mi. Prek dompet pitulas palangget dinakin satruse. Daria wis ngerasa beli dua anak. Mimi. Kau baning kele. Sing seneng, sing bahagia. Bagian kita mau beli anak. Bagian. Kele, ayo balik. Mau Mimi deh. Kau jalan mambalurung kok niko. Kok. Jalan mau dalan nemono. Aja gelem. Mau Mimi. Ana gogok, aja gelem, ana gogok. Mi. Jaluk maaf Iin. Sekali beli nok. Garet bumi tapak jalak kita janji kita. Bagian ake wong beda anak kalah kau mati digesek. Aja nangis siapa? Terlalu Pak Asirat. Paling-paling ane kita nih melarat. Jadi tegel banget ini uang tua. Gila-gila. Mulai dinakin. Mulai jangkin. Beli apa nu? Beli anak mani gara apa-apalah. Tangguh apa sih? Tegel nih uang tua. Tegel nih anak. Satuan gak pada emang nih anak. Tapi silang lewat-lewat di satuan. Ini lagi kita umpah. Ketuan baik kita bakal semikirin nasib kublek. Anak musim jiji dan ibu tua tegel banget. Kapan kita di emang bakal semakin. Usai jendul alen mana kita emang gitu. Jadi dia becik gak mati kublek. Orang pernah tekan ibu tua aku. Sampai anaknya nangis banget lawangan raja. Pasti pada serok anyar, pada datang di anyar. Butuh kita mau batin, Glek. Ngarap arbok bapak ini laka simpeka. Malik aneh kita wari pakas makanan. Nah, maaf. Ngenes baik kita ogleng. Anak baik. Aling maling anak kita orang dua. Naik. Mang. Papa. Memang lagi apa sih? Alah, papa. Kurangnya menang abis gak masih bocah sih, Ma. Oh, masa hatinya ikut. Makin aku bareng-bareng, betul aku nang ece, bayangin kita kusing bengen gak? Dah anak ewa kaji daklan, sugi, kun Ma. Aduan, iya. Ada ewa kaji daklan, ma sugi duit. Ada kun Ma, sugi, belek. Belek-belek, 10 kilo, pakai dodol. Enak gua apa dodol belek? Lamun sirap rasanya priwen, belek. Anakmu siji-siji nih coba. Ditinggal sih masih jabang bayi, belek. Sampai gede semono. Durung pernah diliki, belum berantengok. Berap mani, Mbak? Gede dina raya, belek. Bati, ngorolak nanti rawat jone. Ya, apa nih? Ketuan baik, kita kok, belek. Mang. Apa dah? Mamangnya meneng sih, Mang. Apa sih? Mimi dia lagi sedih kok. Waduh, sedih. Masa wo sedih kok karena wedus lagi nyosoni. Bagen kita nih wedus nyosoni serane cempesin ke cangkol pipine dan dipating cerita. Ya nih temen. Mi. Sepisan maning maafkan Iin, Mi. Ampunan Iin, Mi. Beli sekali. Ya wis, Mi. Ya nih ayo balik ya nih. Wis. Beli anak dari ya, mah beli anak bagian wis. Lamun Mimi dari ya beli bisa ngampuran ing kesalahan Iin. Iin harus nitipaken nok itu ning Mimi. Beli. Hati aku lesok kalau pengen mati. Orang masih aku seneng nih kan aku dia lagi toyib dan dibantu di Juni aku. Mang. Apa nok? Titip nok itu Mang. Titip bening mamang jadi aku nanya senar fiber jalan memaning ya. Paling nyoti titip teh bae mau orang dikenyoti. Muka nyoti ya apa toli ya. Bagian Mang. Ini si bagian mati bunuh diri bae Mang. Aja nok istighfar noknya buta. Muhammad Rasulullah, mama geger nak. Saya mami ni ku pengen dia panding anak nak. Orang anak ni berbesar ada terdekat ada. Arbi sama papa kabin melun dengan anak. Tak maafin nak, tak maafin. Sebab priben bayan wong tua dijaluki maaf ning anak. Wong tua orang maafin berarti wong tua sin dosa sin salah. Tak maafi ya noknya, matur kesuwun mi. Sebab riben mbak enok, segala galakan yang macan orang bakal mangsa ning anak nok. Orang bakal mangsa ning anak. Dudu ngomong-ngomong jarak ke ibu seorang seneng bisa balik ning jati barang nok. Ayo ya, Yaya ngomong ning Mimi Junia terang-terangan. Yayang kan wis janji. Kayak-kayaknya Mimi ini anak beli, Kang. Iya, pasti anak. Ayo manjikan. Ayo. Ayo, bareng yuk. Mi. Mimi. Kang. Hah? Iku akeh uang, Kang. Ya. Hmm? Tulung. Yayang meneng dingining jaba ya. Apa sih, Ang? Soalnya Angi arep nemoni tamu. Oh, Angto Ibar penemoni tamu dikit. Ya wis les Kang Les. Ya yang dodok dingin sedela ya. Aja celingak, aja celinguk menang. Iya wis Ang. Alami Mimi, Mimi. Sing mau nang. Sing mau. Iya. Wis ketemu bari Mimi Juni. Wis. Wis dipai minum. Wis. Dipai emam. Uwis nang Mi, kula maaf ya Mi. Lagi dina lebaran kula sibuk sih. Beli dolaning Mimi kula jaluk pangapura ya Mi. Ya tak ampura bisa nang Mbu kunung Mi. Kita ku bocaku Noki toko sakit baik bareng timku. Iya bocak. Apa beli ngerti ya. In, in. Eh jare, bocaku us disuntik akan dulu sih. Ya nene mah dipai duit gunung Mi. Kang, kang, kang eh? Kok ganteng gak kang mene ya kang? Apa sih? Siapa sih kunku kang? Ih, tamu sedulurnya Mimi Juni asing kampung. Ayo wis ayo nih nang nalakan ah. Iya nok mene nalakan ibu derek mene nalakan siapa nok tuh. Ayo punten bu. Nalakan ya bu. Iya. Kula arane Yuni. Apa itu Yip? Calon rabi ya Mas Toyib bu. Oh calon rabi netoyi. Enggi, ari ibu. Kenal ya nok ya. Ibu Daria sing jati barang. Mertuane Toyib. Hah? Mertuane Kang Toyib? Iya. Ya Allah Gusti. Ari kudu ngadon sing ngemban anak sapa kudu bu. Sing ngemban rabine. Sing diemban iku anake Toyib. Ya Allah Gusti, ketipu segedene berarti kita bakal makan yang belai. Sebab ketipu. Ya Allah Bu, maafkan kula ya Bu. Prilan cenok. Kula beli berunya Mas Toyib duwe anak duwe rabi Bu. Ngaku deh masih bujangan Bu. Oh. Jare wong tuane. Jare wong tuane ke anaknya ngaku deh masih bujangan kunu Bu. Bu maafkan kula ya Bu. Maafi pisan. Iin, iin. Maafin nok, dimaafi. Sebab kini bocah wadon ki ketipu. Toyib ngaku nih masih perjaka. Ngaku nih masih bujangan. Berarti pada baik harus tidak ketipu. Yu maafkan kula ya Yu. Ya wis, tak maafi pisan lamun Yuni bener-bener ora weruh Yuni. Toyib. Urang ajar temen siraku Toyib. Apa sih ya? Ngaku masih bujangan ya nang. Ternyata dua anak dua rapi dasar penipu siraku Toyib. Toyib, rongokakan ya nang ya. Setelah weruh sirah dua anak dua rabi, Yuni beli pengen jadi rabine sampean. Beli pengen jadi jemenane sampean. Jampin jatikin hubungannya Yuni karo sampean putus tekanin kene. Ah, putus? Iya. Toria yang beli kedung tayo. Orang getun. Saja kakek ngomong. Balak-balakakan barang-barangnya Yuni. Motor, gelang, kalung, lan maning duit sing 5 juta dibalakakan. Beli dibalakakan tak laporakan nih polisi di borgol manci penjara. Permisi. Ya, permisi. Ya. Wah. Pendengar setia, sebenarnya drama masih panjang karena waktu yang sangat terbatas. Dengan terbalasnya sebuah karma, terlahirnya sebuah kebahagiaan, maka usai pulalah sebuah paket eksklusif drama Tarling Anak Yang Malang. Insya Allah kita dapat bertemu di episode dan cerita yang lain. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.